cantik misteri, puan yang muda manja, sebelum intan pergi, nyanyikanlah hamba. Hatiku rasa bimbang, tanpa diri cik kuat, jauh dari pandangan, dekat di hatiku. Aku berjabat tangan, aku renung wajahmu, air mata berlinang, gambaran hati. Sejarah cinta kita belum pernah terjadi, kita berpisah. Hamba tetap doakan, jangan berhati bimbang, nanti kau tetap doakan, jangan berhati bimbang.